إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله إخواني وأخواتي في الله، kita diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian tentang syarah kitab usul Salasah atau Salasatul Usul yang sempat libur beberapa kali karena saya berhalangan untuk datang karena masih di luar kota. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali. Ada yang bisa mengingatkan kita sampai pembahasan yang mana? Wa dalilut tawakkul. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa dalilut tawakkuli qauluhu taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kebiasaan beliau dalam kitab-kitab yang lainnya, selalu mengikuti suatu statement dengan dalilnya. Tiap beliau berbicara sesuatu, pasti beliau berusaha untuk menyebutkan dalilnya. Sebagaimana kitab ini sendiri dari awal sudah menegaskan bahwa pokok yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, pakai dalil-dalilnya. Jadi belajar itu harus pakai dalil, pakai petunjuk, pengarahan, pijakan. Nah, termasuk ketika menyebutkan bahwasanya tawakal itu adalah salah satu jenis ibadah, tentu harus ada dalilnya, yaitu ayat wa 'alallahi fatawakkalu. Fi'il amr yang didahului dengan alallah. Jadi ini takdim ma haqquhu ta'khir, mengedepankan sesuatu yang mestinya atau lebih sering diletakkan di belakang, itu menunjukkan adanya kekhususan. Mengedepankan Allah sebagai yang susunannya sebagai objek dari tawakkalu, fatawakkalu. Lumrahnya subjek predikat objek kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab yang namanya maf'ul bih itu biasanya diletakkan di belakang. Tapi ketika dia dirubah posisinya, ini mengandung unsur bahwa objek ini harus menjadi satu-satunya dalam masalah ini. Gak boleh ada objek lain di situ. Seperti iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nah, demikian juga wa 'alallahi fatawakkalu. Demikian juga wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. At-tawakkal artinya adalah al-i'timad 'ala Allah fi jalbin nafi' wa daf'il madar ma'a thiqati billah wa بفعل الأسباب الشرعية. Tawakal itu artinya menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menumpukan atau menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan sesuatu yang sifatnya manfaat dan menolak sesuatu yang sifatnya mudharat, dibarengi rasa percaya terhadap Allah, dan dibarengi juga dengan mewujudkan sebab-sebab syar'inya. Sebab-sebab syar'i itu artinya ya, kalau kita misalnya mengharapkan sesuatu, ya kita harus tempuh sebabnya yang dibolehkan secara syariat untuk dijadikan sebagai sarana. Allah SWT وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أَيْ كَافِيهِ. وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ, adapun الرَّغْبَةِ yang artinya mahabbatul wusul ila syai'il mahbub, raghbah itu keinginan untuk mencapai apa yang dia sukai, ya, dorongan atau keinginan untuk mencapai apa yang dicita-citakan atau diangankan. Demikian juga ar-raghbah ay al-khawful muthmir lil harabi minal makhuf, rasa takut yang menjadikan seseorang untuk lari dari apa yang ditakuti, itu namanya rahbah. Wal khusyu' ay az-zul, az-zul az-zullu wa at-taqamun li'awamatillah bihaitsu yastaslim liqada'ihi al-kauni wasy-syar'i. Artinya merasakan ketundukan dan ketenangan, tunduk tapi dibarengi oleh perasaan tenang, khusyuk terhadap keagungan Allah ketika menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menimbulkan sikap pasrah terhadap qadha dan qadarnya Allah. Ya. Ketiga jenis ibadah ini, ar-raghbah war-rahbah wal khusyuk, dalilnya adalah firman Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu orang-orang Arab jahiliyah dahulunya berkebiasaan yusari'una fil khairat, bersegera dalam melaksanakan yang baik-baik, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kanu, innahum kanu, ini bukan, ini tertuju kepada orang-orang yang beriman di sini, ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya, di sini Allah menyifati hamba-hambanya yang tulus, hamba-hamba yang pilihan, bahwasanya mereka memiliki sikap rawadan warahada dalam doanya. Ada motivasi kuat ketika meminta sesuatu, dan ada kekhawatiran juga ketika kalau sampai ada madharat yang menimpa mereka. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka juga khusyuk. Sesuatu yang diperintahkan, yang dipuji, yang diinginkan oleh Allah, maka itu statusnya mesti ibadah. Adapun masalah khasyah, al-khasyah ini pernah kita singgung, adalah, ada yang masih ingat, bedanya khasyah dengan khauf, ya, dengan rahbah, apa? Ya, jadi khasyah itu rasa takut yang berangkat dari ilmu. Makanya yang memiliki sifatnya adalah orang-orang berilmu. Ya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Adapun dalilnya adalah salah satunya firman Allah, fala takhshawhum wakhshawni. Wakhshawni itu fi'il amr, ya, kata perintah. Kita diperintahkan untuk takut kepada Allah. Berarti takut merupakan ibadah yang tidak boleh sampai salah alamat. Dalil al-inabah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu, perintah juga. ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan pasrahkanlah. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah adalah ibadah. Wa aslimu lahu. Islam itu ada dua pengertian. Ada Islam yang sifatnya universal, artinya segala makhluk ciptaan Allah selain manusia dan jin, segala makhluk apa namanya, wa aslimu lahu. Al-Islam di sini artinya tunduk, artinya semua makhluk selain manusia dan jin ya tentunya, ini memiliki mau tidak mau dia harus tunduk sama Allah, tidak punya pilihan untuk keluar dari kemauannya Allah. Adapun manusia dan jin, maka dia diberi pilihan. Ada yang tunduk, ada yang tidak. Ada juga Islam yang sifatnya meliputi seluruhnya. Seluruhnya, artinya manusia, jin, seluruh manusia ciptaan Allah ini harus Islam, artinya harus tunduk kepada sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah. Bukan sesuatu yang sifatnya pilihan. Tidak bisa seorang pun yang keluar dari aturan Allah. Makanya Allah mengatakan walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Semua yang ada di langit, langit-langit maupun di bumi yang berakal ya, man itu biasanya digunakan untuk pihak yang berakal. Semuanya itu aslama lillah. Pasrah kepada Allah, taw'an wa karha, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Jadi tidak ada hubungannya dengan keyakinan. Islam di sini adalah Islam yang sifatnya kondisi yang tidak memberikan mereka pilihan. Mereka harus mengambil pilihan itu. Tapi ada Islam syar'i. Bukan Islam kauni, tapi Islam syar'i. Yang pertama adalah Islam kauni. Tunduk yang sifatnya sudah menjadi sesuatu yang baku yang tidak bisa diutak-atik. Kalau yang ini adalah Islam yang syar'i, yaitu hanya berlaku bagi orang-orang yang melaksanakan rukun-rukunnya, tidak bisa berlaku kepada semua orang. Wadainul isti'anah, adapun masalah al-isti'anah, minta tolong, banyak diantaranya surat Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun dalam hadis idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau ingin minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ada beberapa macam isti'anah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Di antaranya adalah yang pertama al-isti'anatu billah. Ini lebih cenderung kepada huruf jar yang menyertai kata-kata isti'anah. Kalau setelah itu ada huruf ba, maka memiliki pengertian penggunaan. Mungkin kalau untuk Allah enggak pas ya, dari ista'ana bikada, dia mencari pertolongan melalui sesuatu. Nah, melalui ini artinya ini sebagai sarana, sebagai perantara atau sebagai alat yang dipergunakan untuk menolong dirinya. Dan juga al-isti'anah billah ay al-isti'anah al-mutadhamminah li kamali dzulli ma'al 'abdi li rabbihi wa tafwidil amri ilaihi wa i'tiqadi kifayatihi. Jadi isti'anah yang mengandung sikap ketundukan, puncak dari ketundukan dari seorang hamba kepada Rabbnya, yang dibarengi dengan pemasrahan akan perkara-perkara orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk dan dia pasrahkan. Dan keyakinan bahwa Allah itu akan mencukupi. Allah itu akan cukup, Allah yang menolong. Ya, tanpa perlu yang lain. Wa hadza la takunu illa lillah. Perasaan seperti ini, i'tiqad seperti ini, isti'anah dalam bentuk seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga taqdim ma haqquhu at-ta'khir, mendahulukan objeknya daripada predikatnya di sini, menunjukkan bahwasanya yang paling berhak dan paling mampu menolong seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua adalah al-isti'anah bil makhluk ala amrin yaqdiru alaih. Minta tolong kepada makhluk atas hal-hal yang memang si makhluk ini mampu menolong kita dalamnya, ya. Minta tolong kepada guru untuk menjelaskan, ya, emang itu kerjaannya guru. Minta tolong kepada, entah ada Gojek belum di Solo, belum ya Gojek, ya. Gojek yang se-online itu Jogja, ya, sudah ada. Tolong saya diantarkan ke sana, ya, emang kerjaannya ngantar-ngantar. Minta tolong kepada seseorang yang punya keahlian di bidang itu, ya itu tidak ada masalah di sini. Bagaimana Rasulullah SAW juga minta tolong kepada Abdullah bin Uraiqib yang ketika itu masih musyrik, karena dia ahli menunjukkan jalan, diangkat sebagai penunjuk jalan dalam proses hijrah ke Madinah, walaupun dia musyrik, tidak masalah. Jadi yang dilihat bukan timnya, tapi profesionalismenya. Ketika dia tidak mendapati di antara kaum mukminin yang memiliki keahlian yang sama, maka tidak menjadi masalah sama sekali untuk minta tolong. Tentunya dengan imbalan yang terbaik adalah dengan imbalan, agar tidak berhutang budi kepada orang-orang kafir. Ini tidak dipermasalahkan dalam syariat, ya. Mubah. Ya, berdasarkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adapun kalau dilakukan atas dasar atau dalam rangka perbuatan-perbuatan yang haram, maka akan menjadi haram pula. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau isti'anah ini minta tolongnya untuk sesuatu yang mubah, yang boleh, ya hukumnya boleh. Untuk sesuatu yang masyru', hukumnya masyru'. Untuk sesuatu yang haram, hukumnya haram. Untuk sesuatu yang mubah, hukumnya mubah. Untuk sesuatu yang makruh, ya hukumnya makruh. Dan demikian seterusnya, ya, karena wasilah itu memiliki atau dihukumi berdasarkan tujuannya. Al-wasail laha humul maqasid. Minta tolong adalah wasilah. Tujuannya untuk apa? Oh, minta tolong diajari sholat, wajib dia minta tolong. Minta tolong dijelaskan tentang bahaya syirik, kita wajib mengenal bahaya syirik. Kalau nggak ada yang nggak bisa mengenal dengan dirinya, kita wajib minta tolong agar itu dijelaskan kepada kita. Demikian seterusnya. Tinggal kita kiaskan, kalau tujuannya mubah ya mubah, kalau haram ya haram, dan seterusnya. Yang ketiga, al isti'anah bi makhluqin hayyin hadir ghairi qadir. Minta tolong pada makhluk yang hidup ada di tempat, namun tidak mampu menolong kita. Ya. Hai, masih hidup, hadir, ada di tempat, artinya di dekat kita. Ghairu qadir, tapi dia tidak mampu untuk menolong kita. Fahadihi laghun wala ta'ira tahtahu. Maka sebab ini merupakan sesuatu yang sia-sia. Toh buat apa minta tolong kepada sesuatu yang tidak bisa menolong? Walaupun dia ada di depan kita dan masih hidup. Ini gak ada faedahnya itu, sia-sia. Seperti orang minta tolong kepada seseorang yang lemah untuk menghadapi pencuri. Fisiknya aja, jalan aja pincang. Pakai tongkat, kok suruh ngadepin bandit-bandit. Nah, ini namanya minta tolong yang sia-sia. Demikian juga minta tolong bawakan ya koper saya yang berat 50 kilo. Yang disuruh orang sudah tua, umur 75 tahun. Ya ini sia-sia ini kalau minta tolong kepada orang-orang yang seperti itu. Yang keempat adalah al-isti'anah bil amwati mutlaqan aw bil ahya 'ala amrin ghaibin yaqdiruna 'ala mubasharatihi. Ya ini minta tolong kepada orang yang sudah mati secara mutlak atau dengan meyakini atau minta tolong kepada orang yang masih hidup. Ya, bisa kepada orang sudah mati. Kalau mati ini tanpa syarat apapun. Tapi kalau hidup ada kriterianya. Au bil ahya ala amrin ghaibin la yaqdirun ala mubasharatihi. Yang dimintai tolong ada, tapi masalahnya ini ghaib, enggak di tempat. Ya. Dan tidak bisa di ya itu di luar kemampuan orang yang dimintai tolong. Kalau mati jelas nggak pakai syarat apa-apa, mau masalah apapun dia nggak bisa nolong. Mau masalahnya sekarang di depan ini minta duit nggak bisa ngasih duit, apalagi masalahnya menyembuhkan penyakit, nemukan barang yang hilang dan lain sebagainya. Kalau mati ini mutlak. Tapi kalau hidup maka dipersyaratkan untuk sesuatu yang tidak ada di situ, ya seperti tolong ini anak saya sakit, mana anaknya bu? Di Amerika. Atau tolong ini anak saya sakit atau kepala saya pusing. Kenapa lu pusing bu? Utang saya banyak. Padahal yang minta tolong miskin. Ya percuma. Ya. Jadi la yaqdirun ala mubasharatihi ala amrin ghaib. Sesuatu yang sifatnya ghaib tidak bisa langsung ditangani oleh orang yang dimintai tolong. Fahadha syirkun, maka ini tergolong bentuk syirik, ya, karena tidak mungkin itu diucapkan kecuali oleh seseorang yang punya i'tiqad, punya keyakinan, pengultusan terhadap pihak-pihak yang dimintai tadi. Bahwa mereka memiliki peran di dunia ini, peran secara langsung, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa begini, bisa begitu, ya. Contoh yang sekarang lagi marak isti'anah bentuk yang keempat ini apa coba, contohnya apa pas musim hujan ini apa? Hah? Pawang hujan, ya tuh, syirik nggak? Masih ada yang mikir-mikir untuk jawab, atau nggak dengar pertanyaannya? Minta tolong kepada pawang hujan, syirik nggak? Syirik. Kecil atau besar? Besar. Ya. Kenapa? Oh, kemudian yang kedua, layak dir, tak ada yang bisa menurunkan hujan, kecuali dengan izinnya Allah. Bahkan sudah guduk, kedengaran sini hujannya sebelah sana. Wayasrifuhu amma yasha, Allah palingkan hujan itu dari pihak-pihak atau orang-orang yang Allah kehendaki. Udah mendung, pekat, satu kota Solo, yang hujan cuma Pasar Kliwon, umpamanya. Seperti itulah. Ini gak perlu dalil lah, kita tiap hari ngelihat kok. Kalau ada yang masih minta tolong sama pawang, pertama dia musyrik, yang kedua dia enggak jalan akalnya. Ya. Enggak tahu kenapa kok masih banyak orang-orang seperti itu gitu loh hari ini. Dan subhanallah perbuatan syirik itu lebih menjamur ya, di negara-negara yang terbelakang seperti ini. Mana ada pawang hujan di Amerika? Di Jepang mana enggak ada. Enggak ada pawang hujan, mereka masih menggunakan akal gitu loh. Makanya orang musyrik ini di samping dia ini zalim, dia juga ya apalah, kasih tahu namanya apa terserah gitu loh. Mau dibilang sinting, mau dibilang apa, ya sudah begitu tuh memang enggak difungsikan akalnya ya. La yaqiluna biha. Ya otaknya ada. Otaknya ada. Ya otak sapi itu, sapi juga punya otak gitu loh. Tapi enggak bisa difungsikan otaknya dia itu. Balhum awal. Bahkan lebih sesat lagi dari sapi. Saya punya paman, dia buka persewaan kursi dan tenda. Ya. Suatu ketika ada customer yang datang, Pak saya pesan sekian. Oh iya bu, iya. Tapi jangan lupa Pak, pawang hujannya Pak penting Pak. Langsung cancel, wah Pak, nggak bisa bu, nggak bisa, nggak jadi aja. Nggak bisa saya menuin. Ujung-ujungnya ini yang muskilahnya. Jadi itu bentuk-bentuk isti'anah. Yang kelima adalah al-isti'anah bil-a'mal wal-ahwal al-mahbubah ilallah ta'ala. Jadi minta tolong melalui perantara amalan-amalan atau kondisi-kondisi atau hal-hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disiratkan dalam ayat isti'inu bis-sabri was-salah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, sabar itu hal yang dicintai oleh Allah. Kita disuruh mencari pertolongan dengan sabar. Atau salat adalah ibadah, amal yang dicintai oleh Allah. Kita disuruh mencari pertolongan melalui salat. Demikian juga hadis idza sta'anta fasta'in billah. Ini juga dalil yang mengarah kepada bahwasanya isti'anah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tergolong ibadah yang tidak boleh sampai salah alamat. Dari sekian banyak isti'anah tadi itu ada beberapa yang itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Sekarang apa kriteria isti'anah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah? Antum simpulkan bisa enggak? Apa? Kriterianya, ini penting. Ya, tahu sekian macam enggak tahu. Sekarang kesimpulannya yang kayak apa yang kita harus tujukan kepada selain Allah dan enggak boleh salah alamat. Kalau enggak tahu ya sama aja. Ya. Apa kriterianya? Dimintain tolong harus hadir. Harus hadir. Hah? Hadir apanya? Fisiknya atau ilmunya atau dua-duanya? Hah? Kalau anak telepon dari Jakarta, Bill, tolong tuliskan resep ya. Anak pusing nih. Boleh gak? Hadir ya. Jadi isti'anah seperti apa yang hanya boleh ditujukan kepada Allah? Pertanyaannya itu. Hah? Ayo para pemikir yang manusia, ahsan. Itu aja simpel. Ya ketika yang antum minta itu enggak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Seperti hal-hal yang di luar kemampuan manusia, menyembuhkan orang sakit, ya, yang berkaitan dengan sesuatu yang gaib sebenarnya, ya. Sifatnya gaib, yang dimintai ya seperti keselamatan, nasib baik, rezeki, apalagi kesehatan, kesembuhan, hidayah, ya, dicabutnya musibah, yang seperti itulah, itu yang tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau minta diobati boleh, ya, karena minta diobati itu bukan minta disembuhkan, lain. Ngobati itu nggak apa-apa, manusia bisa ngobati, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh ada i'tiqad, tolong saya diobati, nggak apa-apa. Tolong saya dibantu untuk memahami masalah ini, nggak apa-apa. Tapi yang bisa betul-betul memberikan, membukakan hati, memberikan pemahaman, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma. Berikutnya adalah tentang isti'adah, minta perlindungan. Ini juga ibadah. Dalilnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia disuruh untuk minta perlindungan, aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan atau yang menguasai waktu subuh, kepada Rabbnya manusia. Ya, ini perintah, berarti perbuatan itu adalah ibadah. Ya, isti'adah itu talabul audi, ya, atau al-luju ilallahi minal makruh. Berlindung kepada Allah dari sesuatu yang tidak disukai, mencari perlindungan. Ada beberapa macam juga mencari perlindungan ini. Isti'adah ini ada yang pertama al-isti'adah billah, mencari perlindungan kepada Allah melalui Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah melindungi dirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah. La baknya ini mungkin diterjemahkan kepada, ya, walaupun secara bahasa baknya ini adalah bak lil isti'anah, aku berlindung dengan minta tolong kepada Allah, ya, dengan minta supaya Allah melindungi itu, ya. Ya, ini isti'adah yang mengandung unsur betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada perasaan betul-betul perlu berhajat kepada Allah, ya, dan apa namanya berlindung, ingin mendapatkan keamanan dari bahaya yang mengancam dengan keyakinan bahwa Allah, hanya Allah yang dapat memberinya keamanan, ya, dan Allah yang mencukupinya, mencukupi hajatnya dan melindunginya dari semua yang dikhawatirkan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Ini isti'adah billah. Yang kedua al-isti'adah bisifah min sifatihi, mencari perlindungan melalui salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti melalui kalamullah, a'udzu bi'azamatillah, umpamanya aku berlindung dengan kebesaran Allah, a'udzu bi'izzatillah, dengan keperkasaan Allah, dan yang semisalnya, a'udzu bikalimatillahittammah, ini juga aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, melalui kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, atau min syarri syaitanin wa hammah, atau min kulli ainin lamah. Ini adalah doa-doa yang kita diajarkan untuk mengucapkannya, sekaligus menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan itu bisa dengan menyebutkan Allah langsung atau menyebutkan salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Doa-doa ruqyah itu ya. A'udzu biridhaka min sakhatik. Ya, a'udzu biridhaka, aku berlindung melalui ridhamu dari kemurkaanmu. Berlindung dari Allah kepada Allah. Ya, a'udzu biridhaka min sakhatik. Ini uniknya minta perlindungan kepada Allah, berlindung dari Allah kepada Allah juga. Karena enggak ada yang bisa melindungi kita dari Allah kecuali Allah sendiri. Ya. Kalau makhluk kita minta perlindungan dari seseorang ya kepada orang lain. Enggak bisa kepada orang yang sama. Ya. Yang lebih kuat lagi dari itu. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum. Ya. Ketika ayat ini turun, katakan wahai Muhammad, dialah Allah Al-Qadir yang mampu ya, mengutus azab dari arah atas kalian. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW langsung meresponnya dengan mengatakan, A'udhu biwajhik. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah dari turunnya azab itu. Ini menunjukkan masyru'iyah ta'awud bisifah min sifatillah. Yang ketiga adalah al-isti'adzah bil amwat aw bil ahya' ghairil hadirin al qadirin 'ala al 'aud. Ya, minta tolong melalui perantaraan orang-orang mati atau melalui orang hidup tapi tidak mampu dan tidak ada di situ. Yang dimintain tolong ghaib, yang dimintain tolong untuk melindungi, yang dimintain perlindungan ya, lebih tepatnya kita katakan yang dimintain perlindungan imma sudah mati wa imma hidup tapi enggak ada di situ atau tidak mampu. Nah, ini merupakan syirik, tidak mampu untuk melindungi ya. Berarti dia tergolong syirik. Dalilnya adalah wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada dahulu seringkali orang-orang dari manusia, laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari jin, maka itu menjadikan jin semakin melampaui batas. Karena dengan minta perlindungan kepada jin ini pasti ada i'tiqad, atau minta perlindungan kepada selain Allah entah itu jin atau siapapun pasti ada i'tiqad dia mampu. Padahal tidak ada yang mampu ketika itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin enggak bisa ngelindungin kita. Ya, enggak bisa ngelindungin kita. Kalau Allah menghendaki kecelakaan, enggak ada yang bisa menghalang-halangi. Ya, mau jin, mau manusia, mau siapapun satu dunia ini bersatu padu untuk memudaratkan seseorang tanpa diizinkan Allah, bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Apa itu hadisnya di Arba'in Nawawiyah itu? Ala ayyan fa'uka bi syai'in. Ah, idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'al Allah ta'ala. Wa alam. Ha? Law ijtama'at al-insu wal-jinnu ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala ayyadurruka lam yadurruka illa bi syai'in katabahu Allahu alaik. Ya, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau enggak salah itu hadis ditujukan kepada Ibnu Abbas, bahwasanya andai jin dan manusia itu semuanya bersatu padu untuk memberimu suatu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberikan satu manfaat tadi kecuali apabila ia sudah ditetapkan akan menjadi nasibmu, menjadi milikmu manfaat tadi. Sebaliknya kalau mereka itu bersepakat, bersekongkol untuk memudaratkanmu dengan suatu kemudaratan, maka tidak akan bisa kecuali kalau itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa melindungi kita itu Allah sebetulnya, bukan yang lain. Nah, ketika ada i'tiqad selain Allah itu bisa melindungi dengan sendirinya tanpa perlu izin Allah Subhanahu wa taala, maka i'tiqad ini sudah cukup untuk menjadikannya berstatus musyrik, ya. Jadi ini bahaya sekali kalau kita sampai tidak bisa membedakan. Ada lagi isti'adzah yang keempat, yaitu al-isti'adzah bima yumkinul a'udzu bihi minal makhluqin. Minta tolong kepada tentang hal-hal atau dalam hal-hal yang memang selain Allah itu bisa menolong di situ. Makhluk-makhluk selain Allah bisa menolong, ya, baik berupa manusia atau berupa tempat atau yang lainnya, berlindung dari serangan udara dengan masuk ke bunker, boleh, ya. Berlindung dari masuk angin dengan pakai jaket, berlindung dari serangan penyakit dengan vaksinasi umpamanya atau imunisasi, boleh, ya, karena memang bisa secara ilmiah bisa, ya, atau sudah dibuktikan berkhasiat. Nah, seperti itu ada termasuk minta perlindungan wa annahu kana jaban min insyaa'i min jinni fazaduhum rahaqa. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah salat Isya, ya. Masih tersisa tentang istighatsah, kemudian dan lain-lain. Tapi kelihatannya masih karena agak panjang pembahasannya. Mungkin kita cukupkan materinya, kita sambung dengan tanya jawab aja habis Isya, insyaallah. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.